Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, di mana di pagi hari ini kita akan membahas tentang tauhid. Untuk kajian fikihnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ada hal yang sangat penting, di mana ada kelompok umat Islam yang menetapkan hukum syirik bagi orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jal. Bagaimana hukum yang sebenarnya, penjelasannya? Nah, insya Allah kita akan bahas. Meminta pertolongan, bantuan ya, kepada sesama makhluk, maka hukum yang sesungguhnya adalah dilihat dari akidah, dari keyakinan kita. Dan yang kedua, dari bentuk meminta pertolongannya. Dalam bahasa Arabnya, meminta pertolongan itu adalah isti'anah dan istighosah. Isti'anah, istighosah. Isti'anah wa istighosah, meminta pertolongan. Pertama, dari sisi akidah, karena kaitan dengan ilmu tauhid. Apabila di dalam meminta pertolongan kepada makhluk meyakini bahwa bentuk pertolongan dari makhluk tersebut bersifat mutlak, pakai kop mutlak, maka tentu inilah yang akan menjerumuskan orang yang meminta pertolongan seperti itu masuk dalam hukum syirik. Syirik itu dari syirkun, artinya berserikat. Ya, berserikat. Kalau berserikat satu atau lebih dari satu? Bisa enggak berserikat satu? Perserikatan bangsa, cuma satu bangsa. Perserikatan pasti banyak. Sholat berjamaah sendirian, berjamaah bukan? Itu makna syirkun. Jadi syirkun artinya sekutu, di mana punya keyakinan ada Tuhan, ada sembahan selain Allah. Syirkun, syirik. Jadi Allah berserikat, ada Allah, ada Tuhan yang lain. Seperti dalam Al-Quran ada dua kelompok yang jelas disebut syirik. Satu Yahudi, kedua Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Nabi disebut anak Tuhan. Yang kedua Nasrani, Isa ibnullah. Isa atau mereka sebut Yesus anak Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan syirik. Nah, ketika kita meminta pertolongan, bahasa Arabnya isti'anah wastighosah, kepada selain Allah, kepada makhluk, tetapi meyakini isti'anahnya itu adalah mutlaqoh. Mutlaqoh. Pertolongannya itu bersifat mutlak. Kalau bahasa kita sebutnya absolut. Absolut. Dari bahasa Inggris, absolut. Apa absolut itu? Mutlak itu apa? Kalau lawannya mutlak adalah muqayyadah atau muqayyad. Nah, supaya mengerti mutlak, tahu muqayyad dulu. Muqayyad itu apa? Terbatas, dibatasi, ada kaid-kaid. Kalau mutlak berarti sebaliknya, tidak ada yang membatasi, tidak dibatas-batasi. Jadi absolut atau mutlak artinya ya, tidak dibatasi. Pertolongan Allah tidak terbatas, bersifat mutlak. Ya, mutlak itu kalau diperdalam lagi, mandiri, tidak ada yang membantu. Kemudian bersifat sempurna pertolongannya itu. Itu pengertian mutlak atau mutlaqoh. Bahasa Inggrisnya absolut. Kalau kekuasaan absolut itu tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menghalang-halangi, bersifat permanen, abadi, itu absolut. Nah, apabila kita meyakini, minta tolong misalnya kepada guru, minta tolong kepada dokter, minta tolong ya, kalau meyakini bahwa bentuk pertolongan guru, dokter, tabib atau makhluk yang lain, pertolongannya bersifat mutlak, absolut. Sama seperti pertolongannya Allah yang mutlak. Allah itu mutlak sifatnya, pertolongannya dan sifat yang lainnya. Maka itulah yang menjerumuskan kepada syirik. Ini dalam sudut pandang dimensi akidah. Jadi kalau kita meyakini ada yang absolut, ada yang mutlak sifatnya, pertolongannya, bukannya pertolongannya lagi, tapi karena kita sedang bahas pertolongan nih, kasih sayangnya, kekuasaannya, maka kita jatuh kepada syirik. Kenapa? Ada sekutu bagi Allah, ada andad. Andad, kalau andad tandingan, kalau syirkun bersekutu. Atau istilah lain Al-Quran menyebutnya andad, ada tandingan yang seimbang. Nah, mutlak itu hanya milik Allah, termasuk isti'anahnya, pertolongannya ya, i'anahnya, pertolongannya. Jadi kalau kita memutlakan pertolongan selain Allah, maka jatuhlah kepada syirik. Ya, jadi kalau isti'anah dan istighosah diyakini bersifat mutlaqoh atau absolut, maka jatuh kepada syirik dalam pandangan akidah atau ilmu tauhid. Sebab sifat yang memiliki kemutlakan, keabsolutan hanya milik Allah. Allah itu absolut mutlak, mandiri. Tidak ada yang mengintervensi, mutlak itu merdeka, tidak ada yang ngatur-ngatur, tidak ada yang membatasi. Itu makna dari mutlak atau mutlakoh atau absolut. Hanya milik Allah absolut itu. Sehingga kalau kita meyakini ada yang absolut sifatnya selain Allah, jatuh syirik. Termasuk di dalam bab isti'anah wastighosah, meminta pertolongan. Ya. Maka kalau pertolongannya bersifat mutlak dari selain Allah atau dari makhluk, maka jatuh kepada hukum syirik. Kenapa? Berserikat ada yang mutlak selain Allah. Kekuasaannya, pertolongannya. Nah ini kita harus menjaganya dari syirik. Nah maka oleh sebab itu tasawuf hadir. Bagaimana supaya hati selalu zikir kepada Allah. Ya, ketika misalnya berobat ke dokter. Ya, ketika berobat ke dokter. Terus setelah itu minum obat, sembuh. Orang yang zikir kepada Allah, tauhidnya akan terjaga. Hakikat yang menyembuhkan dan menyembuhkan bersifat mutlak hanyalah Allah. Dokter hanya sebab saja. Sebab Allah menciptakan sebab-sebab. Karena dokter mahir di bidang kesehatan, maka diberikan apa? Kemampuan oleh Allah menjadi sebab sembuhnya penyakit. Tetapi yang menyembuhkan yang hakikat, yang mempunyai sifat kemutlakan absolut adalah Allah. Gitu. Jadi kalau hati Allah, walaupun bibir kita dokter ini spesial baik sekali, ilmunya hebat, tetapi hatinya Allah yang membuat dia hebat. Allah yang hakikatnya yang menyembuhkan. Allah yang memberikan pertolongan. Nah begitu ya. Maka hati kita harus selalu zikir kepada Allah, tersambung kepada Allah, sehingga dengan ilmu tasawuf akan tersingkap hakikat. Siapa hakikat? Allah. Fa'il yang hakiki hanya satu Allah. Al-fa'alul lima yurid. Al-fa'alu itu kan ya, isim fa'il lil mubalagoh. Fa'alul lima yurid. Hanya satu subjek, hanya satu fa'il yang hakiki, yaitu Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan. Paham? Ya, jadi meminta pertolongan kepada makhluk ya, yang diberi kelebihan oleh Allah pada bidangnya masing-masing, sehingga menjadi asbab. Dan ya tidak meyakini bahwa pertolongannya itu bersifat mutlak atau absolut, maka hukumnya jawaz. Boleh. Bahkan jadi kebaikan. Karena kita kebutuhan. Jawazul istighosah wal isti'anah bil makhlukin. Jadi boleh hukumnya meminta pertolongan kepada selain Allah, sepanjang hati kita, keyakinan kita tidak memutlakan, tidak mengabsolutkan pertolongan dari makhluk. Sebab yang absolut milik Allah. Paham? Ya. Kita kan sering dalam keseharian menjadi kebutuhan meminta sebab-sebab. Ya, kalau sakit datangnya kemana? Ke dokter atau ke tukang pandai? Tukang pandai bikin apa? Ya, bikin golok. Kira-kira sembuh enggak? Salah sebab itu namanya. Minta bimbingan agama ke paranormal. Ya, kira-kira dapat petunjuk tersesat. Tersesat, salah nyari sebab. Allah bikin sebab-sebab. Bikin rumah konstruksinya. Ya, konstruksinya ke teknik sipil, ke insinyur bidang teknik sipil, atau ke tukang gambar, arsitek, ke teknik sipil kalau urusan struktur bangunan supaya dihitung besinya pakai volume sekian gitu. Jadi sebatas li ta'atil asbab. Nah, jadi keyakinannya li ta'atil ta'atil asbab. Mencari sebab-sebab saja, sebab Allah telah menciptakan sebab. Bukan berarti ketika minta pertolongan kepada guru, kepada dokter, berarti beribadah kepadanya, berarti menyembah kepadanya. Tidak setiap meminta berarti menyembah. Betul tidak? Ya, ini ada kelompok yang setiap minta, setiap berdoa, berdoa itu meminta. Seperti minta pertolongan contohnya, dianggapnya menyembah yang dipinta. Ini kesalahan fatal. Betapa banyak manusia yang meminta pertolongan urusan sehat, urusan ekonomi kepada sesama makhluk yang menjadi pakar, yang menjadi sebab. Betapa manusia, orang yang beriman menjadi musyrik kalau demikian. Ya. Nah, jadi pandangan akidahnya kalau hanya semata-mata li ta'atil asbab, mencari sebab saja, ya, minta pertolongan kepada makhluk, tidak memutlakan pertolongannya, tidak mengabsolutkan pertolongan dari makhluk, maka tidak termasuk syirik, bahkan jawaz, dan menjadi kebaikan dalam kehidupan. Bahkan bisa jadi wajib. Ya, kita pengin ibadah, minta tolong, bimbingan kepada guru, jadi wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diperintahkan nanya kepada ahli zikir apabila enggak tahu. Ya, jadi hukum asalnya jawaz. Hukum asal bisa jadi wajib. Bisa mendapatkan kebaikan. Nah, ini isti'anah wastighosah, meminta pertolongan bil makhluk, kepada makhluk, li ta'atil asbab, hanya sebatas mencari sebab-sebab saja, tidak memutlakan pertolongannya, maka hukum asalnya jawaz, bisa menjadi wajib. Ya. Ibadah wajib tidak? Berarti sesuatu yang menjadi wasilah terbentuknya, terwujudnya ibadah, maka wasilah itu menjadi wajib. Minta pertolongannya jadi wajib. Mimbabil wasail. Kita pengin ibadah, tidak akan terbentuk ibadah kecuali dengan wasilah ini. Maka wasilah itu kena hukum jadi wajib. Ya, yang pakar di bidang agama, ulama atau yang lainnya? Ulama. Jadi minta bimbingan pertolongan kepada ulama, maka menjadi wajib minta pertolongannya supaya mewujudkan ibadah yang hukumnya wajib. Paham? Ya, jadi al-isti'anatu wal-istighosatu bil makhluk li ta'atil asbab fahukmuhu al-asal jawaz. Meminta pertolongan kepada makhluk hanya sebatas mencari sebab, maka dan tidak memutlakan pertolongannya itu, maka hukum asalnya jawaz dan bisa menjadi wajib. La ilaha illallah Muhammad. Dan sebaliknya, apabila al-isti'anatu al-mutlaqah wal-istighosatu al-mutlaqah bil-makhluk fahukmuhu syirkun haramun. Meminta pertolongan dengan memutlakan pertolongannya bil-makhluk kepada makhluk, maka hukumnya syirik. Nah, sini letak perbedaannya. Seperti sama padahal jauh berbeda. Maka antara tauhid dengan syirik itu kadang-kadang seperti tipis bedanya. Padahal kalau dibukakan hakikatnya jauh sekali berbeda. Nah, sehingga tidak mudah menghukumi orang lain dengan stempel syirik. Ya, jadi jelas pembedanya pertama dari siapa? Akidah. Dari sisi keyakinan, memutlakan apa tidak? Yang kedua, kalau hanya sebatas li ta'atil asbab, sebab Allah menciptakan makhluk diberikan potensi masing-masing. Ya. Kita punya kepakaran-kepakaran, keahlian-keahlian. Nah, kalau sebatas li ta'atil asbab, maka hukum asalnya jawaz. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita jatuh kepada hukum syirik, di mana kita punya keyakinan, akidah, keyakinan dalam batin kita, selain Allah ada yang memiliki sifat mutlako, mutlak, sempurna, ya, mutlak, absolut. Apakah dari sisi pertolongannya, bimbingannya, kekuasaannya, kepintarannya, dan segala sifat Allah dan asma-Nya, ketika kita meyakini selain Allah ada yang memiliki mutlak dalam sifat, maka berarti syirkun. Kenapa? Ada, tadi apa mana syirik? Ada serikat, ada sekutu selain Allah. Ada andad, Al-Quran menyebutnya, ada tandingan yang seimbang dengan Allah, sama-sama mutlak, sama-sama absolut. Nah, itulah yang jelas disebut syirik, di mana Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu kepada orang yang dikehendakinya. Apa ini maksud ayat ini? Kalau kita berbuat syirik, lalu kita gak bertobat, keburu mati. Kita punya dosa syirik, gak tobat dulu, mati. Maka di akhirat Allah tidak akan pernah mengampuninya. Jadi dosa yang paling besar, the biggest sin in Islam, gitu ya. Dosa terbesar di dalam Islam, syirik itu. Tapi kalau seseorang berbuat syirik di masa lalunya, lalu bertobat kepada Allah, ya di dunia mah Allah mengampuni. Meninggal tentu sudah terampuni dari dosa syirik. Tapi kalau dosa syirik kebawa ke akhirat, ya, dosa syirik kebawa ke akhirat, maka di akhirat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Jadi harus di dunia bebersihnya, tobatnya. Wa yaghfiru limay yasa. Tapi Allah akan mengampuni selain dosa syirik, walaupun terbawa ke akhirat. Akan tetapi dibalas dulu. Mau gak? Dosa ninggal sholat, dosa ninggal puasa, dosa zina, dosa-dosa-dosa kebawa ke akhirat, belum tobat. Di akhirat akan diampuni atas kasih ampunan Allah, atas keadilan Allah, tapi dihisab dulu, dibalas dulu. Sanggup gak? Diampuni, tapi kalau sudah apa? Selesai dihukuminya dengan keadilan Allah. Makanya taubatnya di mana? Harus di dunia. Tapi yang syirik mah, kalau kebawa ke akhirat, ini jelas-jelas nasnya, ayatnya, Allah tidak akan mengampuni. Nah, maka berbahaya sekali penyakit syirik. Kalau kita pernah tergelintir syirik, taubat kepada Allah mumpung masih ada kesempatan. Paham maksud ayat itu? Bukan berarti kalau orang sudah berbuat syirik, Allah gak mengampuni walaupun sudah tobat. Wah, itu gagal paham itu. Jadi ayat itu berlaku ketika di akhirat nanti. Kalau dosa syiriknya kebawa, gak tobat dulu di dunia, Allah selamanya tidak akan mengampuninya. Tapi kalau dosa yang lain, Kalau sudah hisaban dan balasannya, siksaannya selesai, udah bersih, diampuni. Ya. Mau mampir dulu ke neraka atau pengin langsung ke surga? Makanya hati-hati, jangan berani melakukan dosa. Nah ini isti'anah wastighosah. Pemahamannya, ya ini pemahamannya, karena kaitan dengan ilmu tauhid. Nah sehingga harus jelas dalam ilmu tauhid itu, ya, bahwa Allah memiliki sifat dan asma-Nya. Sifatnya itu adalah mutlaqoh. Ini yang membedakan tauhid, ya, yang membedakan tauhid. Tauhid itu satu, jadi hanya Allah yang memiliki sifat sekaligus nama-namanya yang bersifat mutlaqoh atau mutlak atau absolut. Selain Allah makhluk tidak ada yang memiliki ini. Sehingga jelas gak antara Allah dengan makhluk bedanya? Nah, itu tauhid, tauhid itu gitu. Ya, tauhid itu hanya Allah satu-satunya yang memiliki kemutlakan, keabsolutan. Sehingga jelas Allah itu jauh berbeda dengan makhluk-makhluknya. Itu maksud dari tauhid. Inilah ajaran utama dari Islam. Ya, ajaran utama yang dibawa oleh seluruh para nabi adalah tauhid, di mana manusia dengan meyakini seyakin-yakinnya hanya Allah yang memiliki sifat mutlak atau absolut dalam berbagai sifat dan asma-Nya. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi titik poin, kunci dalam ilmu tauhid. Kalau ini tidak diketahui, maka nanti orang mudah menuding syirik kepada orang, atau kita merasa tidak berbuat syirik. Ya? Tidak merasa berbuat syirik, padahal kita jatuh kepada syirik. Nauzubillahimin. Nah, maka purkonnya, pembedanya, tauhid. Tauhid itu hanya satu, tunggal, hanya Allah. Jauh berbeda dengan makhluknya, pembedanya itu, kuncinya, poinnya adalah dengan mutlak, sifat kemutlakan, keabsolutan yang hanya dimiliki oleh Allah, sementara makhluknya adalah mukoyad, terbatas. Ya, kita hidup bisa gak selama-lamanya? Jadi hidupnya dihidupkan, pinternya dipin. Kalau guru kita Syekh Akbar Maudhu Dahlan, gampang lah membedakannya. Maklum, majhul. Kalau dalam ilmu nahu, maklum, majhul. Kalau kita tuh majhul aja, dibodohkan, majhul itu. Di kita itu. Kaya, ya cuma sedikit, dikayakan. Besok bisa jadi paling bangkrut, paling miskin. Bahkan pailit, pailit itu malah dibalik utang yang banyak. Di makhluk itu, untuk memudahkan, majhul aja. Kalau Allah, maklum, yang kaya, yang perkasa. Ya. Kalau makhluk, yang diciptakan, yang dikayakan, yang disolehkan, bisa besok disalahkan, dimuliakan, besok dihinakan. Ya ini, ya poinnya di situ. Ya poinnya di situ, mutlak yang membedakan antara Allah dengan makhluk. Inilah kunci ilmu tauhid. Kalau tidak, satu, bisa jadi diri kita jatuh kepada syirik. Yang kedua, kita menuding syirik kepada orang lain. Maka harus jelas dalam ilmu tauhid. Nah, yang menjadi titik poin atau kunci adalah kalimat mutlak atau absolut yang hanya dimiliki oleh Allah. Clear? Clear? Kalau clear itu artinya apa? Enggak ada yang ditanyakan lagi, enggak ragu, ya. Clear konsep tauhid. Ya, ini kuncinya gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti akan dibahas secara dalam lagi tentang ilmu tauhid. Ya, dalam ilmu tauhid. Tapi di sini kaitan tauhid dengan isti'anah wastighosah, minta pertolongan bil makhluk kepada makhluk. Ya. Yang berikutnya kita akan membahas masih dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, akan tetapi kalau ini rukun iman yang pertama, tauhid rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Pembahasan yang kedua di pagi hari ini, rukun iman nomor terakhir. Ya, nomor terakhir iman kepada apa? Qada dan qadar atau apa? Takdir atau putusan ilahi. Bahasa Inggrisnya apa? Divine decree. Ya. Putusan ilahi. Takdir. Ya. Masih rukun iman. Jadi kalau ilmu tauhid itu sebetulnya lil mubalaghah, padahal dalam ilmu iman tentang tauhid saja enggak, tentang Allah saja enggak. Kan Jibril mengajarkan mal iman. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, sekarang nih masalah bab qada dan qadar ini perang terus kalau kalian belajar hanya menggunakan referensi masa lalu. Ya, terutama antara qadariyah dan jabariyah. Gimana katanya konsep qadariyah itu? Bahwa manusia mempunyai kekuasaan yang penuh. Nah, jadi ada dua apa? Ada dua wilayah dinding yang apa? Yang lebar antara qadariyah dengan kelompok jabariyah. Yang satu di mana manusia memiliki apa? Kemampuan. Sementara jabariyah, Allah yang menentukan segala. Bakalan ketemu-ketemu. Yang ini pakai Quran hadis, yang ini pakai Quran hadis. Seolah-olah yang berantem mana? Seolah-olah yang berantem ini ayat dengan ayat. Gak mungkin. Mustahil. Ayat dengan ayat itu yupasiru ba'duhu ba'don. Satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ya syuddu ba'duhu ba'dhon, satu ayat memperkuat ayat yang lainnya. Enggak mungkin terjadi kontradiktif dalam ayat-ayat Allah. Ya. Nah, maka ya kita akan memahami tentang akidah rukun iman yang keenam, qada dan qadar ini dengan baik dan memberikan fungsi bagi kita orang yang beriman. Coba lihat di sini. Ada Allah. Ada manusia. Ya, ada Allah, ada manusia. Kita memahami sifat Allah. Sifat Allah sempurna, mutlak, ya. Penuh dengan keadilan. Ya, Allah itu al-adl. Kok kesini salah ya? Ulangi lagi. Lihat, sifat Allah salah satunya adil. Di sini manusia diberikan oleh Allah al-hurriyah. Hurriyah, apa hurriyah itu? Kemerdekaan. Baik hurriyah iftikar, berpikir, ataupun hurriyah al-ikhtiar, memilih. Di kita ikhtiar itu jadi usaha ya. Padahal ikhtiar yang dimaksud bahasa Arab itu apa? Memilih. Tapi di bahasa Indonesia kan jadi apa? Usaha. Padahal usaha itu kasab. Berikhtiarlah dan berdoa. Padahal berikhtiar itu kalau bahasa Arab aslinya apa? Memilih. Kalau bekerja berusaha namanya iktasaba, iktisab. Berusaha itu. Nah perhatikan, insan, manusia diberikan hurriyah, kebebasan dan kemerdekaan iftikar, berpikir kan dikasih apa? Akal. Hurriyah ikhtiar, memilih kan dikasih apa? Hati. Ini semua bentuk keadilan Allah. Dua potensi besar ini. Lalu, ya, lalu Allah dengan sifat sempurnanya, ya termasuk adilnya, ya dengan segala sifat yang sempurnanya, maka dengan ilmunya Allah al-alim. Maka di sini kita mengenal ada lauhil. Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud. Orang yang atau kelompok Jabariyah bahwa manusia itu sudah ditentukan oleh Allah nasibnya. Ya, pakai ayat bahwa sebelum terjadi sesuatu kepada dirimu atau yang menimpa alam ini, sudah ada fi kitabim mubin. Istilah lauhil mahfud itu kitabim mubin, kitab yang nyata. Atau lauhil mahfud. Jadi kita berbuat apa dan itu sudah ada di mana? Di lauhil mahfud. Jadi apa usaha kita? Nah ini paham kelompok apa? Jabariyah. Jadi menafikan usaha manusia. Sudah saja kita, gimana Allah saja? Kok semua sudah ada di lauhil mahfud? Sudah tertulis yang menimpa diri kita, menimpa orang lain, seluruh makhluk. Ya pokoknya seluruh makhluk sudah ada dalam catatannya di lauhil mahfud. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau demikian, sia-sia, tidak ada kita. Yang namanya ikhtiar manusia. Ini pendapat pahamnya takdir menurut Jabariyah. Jadi menafikan ikhtiar, menafikan usaha manusia. Kenapa? Karena mereka meyakini semua yang akan terjadi menimpa kepada manusia atau yang lain sudah ada dalam catatan lauhil mahfud. Sebaliknya yang Qadariyah, sebaliknya. Pokoknya semua kita yang menentukan. Karena Allah sudah berikan pikiran, Allah sudah berikan hati, Allah berikan ilmu. Ya. Jadi kita yang menentukan segala galanya. Jadi antara barat dan timur ini dua paham. Yang lurus, yang wasato, yang di tengah-tengah. Nah perhatikan. Sekarang, pahami Allah, kenali Allah, marifat kepada Allah dengan segala kesempurnaannya, keadilannya. Sekarang, perbuatan manusia akan dihukumi oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kalau sekarang manusia tidak diberikan kesempatan memilih, memilah, menentukan, lalu Allah yang sudah menentukan segala-galanya, nasibnya segala-galanya, kira-kira Allah adil gak menghukumi dengan neraka? Tidak adil. Jadi nanti kalau mau masuk neraka, ini mah sebab Allah saja. Kenapa kamu maling, korupsi? Ini sudah putusan Allah. Hebat banget. Tapi gimana kamu sampai bisa berprestasi? Siapa dulu? Gimana? Giliran ya musibah buru-buru dika Allah kan? Giliran sukses siapa dulu dong? Dua-duanya salah itu. Jadi pertama, untuk memahami konsep akidah rukun iman nomor 6 tentang qada dan qadar, satu, pahami, kenali, ma'rifatlah kepada Allah bahwa Allah kebijakannya, ketetapannya, sifatnya sempurna, mutlak, dan salah satunya ada sifat adil. Jadi kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah dalam pengertian Allah maksa, jadi kita ini kayak robot, lalu Allah putuskan kamu masuk neraka, hei, betapa gak adilnya Allah. Pahami Allah untuk mengenal rukun iman yang keenam. Allah itu adil, sempurna, mutlak sifatnya, penuh kasih sayang, penuh apanya? Karunia-karunianya. Lalu yang kedua, pahami Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud atau istilah yang lain Al-Quran menyebutnya Kitabun Mubin. Kitab yang jelas, yang memberikan penjelasan. Mubin. Apa yang disebut dengan Lauhil Mahfud atau Kitabun Mubin? Bahwa Allah menyebutkan dalam satu ayat, semua yang akan terjadi menimpa makhluk termasuk manusia sudah ada catatannya di Lauhil Mahfud atau Kitabum Mubin. Perhatikan, Kitabum Mubin atau Lauhil Mahfud kalau dianalogkan atau kalau diilustrasikan ibarat Allah tuh punya gudang, ilmunya punya gudang, di gudangan. Ilmu Allah itu satu lengkap, komplit, komprehensif, unlimited, tidak terbatas. Ilmu Allah itu ke depan, ke belakang, ya semua ciptaan Allah itu. Kalau ibarat Lauhil Mahfud gudang, ibarat Allah itu gudang, di mana ilmu Allah dalam Lauhil Mahfud itu satu sempurna ilmunya, yang kedua lengkap komplit, yang ketiga unlimited tidak terbatas, yang sebelumnya, yang sebelumnya ke depan, semua dikuasai oleh Allah sebagai Al-Alim. Allah itu Al-Alim, yang pinter. Kalau kita pinternya gimana? Hanya dipinterkan, tahu nahu sorob, nggak tahu bahasa Inggris, ya tahu. Aduh, kalau ini malu lah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Betapa malu ke orang kafir, syirik, ahli sesat, ahli neraka. Ini kiai, ustadz banyak dagangan nerakanya. Makanya jadi enggak laku. Ya. Nah, maka pahami Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud adalah ilmunya Allah, di mana ilmunya Allah itu sempurna, komprehensif, komplit, lengkap, unlimited, tidak terbatas dengan waktu. Sementara makhluk, di mana ilmunya? Qalil, sedikit sekali. Ya. Jangan jauh-jauh, yang ada di tubuh kita saja Ada yang sanggup tahu nggak jumlah rambut kita nih? Ibu-ibu, ada yang sanggup ngitung rambut nggak? Hiji, dua, kaburu. Betapa kolil sedikit ilmu kita, ngitung yang ada di tubuh kita saja banyak nggak taunya daripada taunya. Mata kita saja, kalau didetilkan apa saja yang ada di dalam mata kita. Yang tahu kita hanya pengetahuan IPA dulu belajar kornea. Apalagi? Retina. Apalagi? Pupil. Bari cuma segitu taunya. Sampai menghasilkan kedokteran khusus di bidang mata. Profesor di bidang mata. Di bidang mata gak cukup. Khusus di bidang kornea. Jadi profesornya hanya di bidang kornea. Saking dalamnya kornea. Dari kornea bisa ada bidang-bidang material yang lain. Bayangkan. Bandingkan dengan Allah. Lauhil Mahfud ibarat kalau gudang. Ilustrasinya gudang. Gudangnya ilmu Allah. Maka pantas menyebutkan apa yang akan terjadi menimpa kepada dirimu, kepada alam, semua makhluk. Catatan sudah ada dalam Mahfud, sudah tahu Allah. Ke depan Allah sudah tahu. Ke belakang Allah sudah tahu. Jadi maksud Lauhil Mahfud adalah bukan memaksa manusia, tapi pengetahuan Allah, ilmu Allah. Paham gak? Jadi bukan Lauhil Mahfud itu memaksa manusia. Tetapi ilmu Allah. Pengetahuan Allah tentang manusia, tentang makhluk yang lain. Bukan Allah yang memaksa. Memaksa hari ini harus duduk di sini. Memaksa nanti siang harus berbuat dosa, berbuat jahat. Enggak. Jadi maksud Lauhil Mahfud itu tidak memaksa tindakan manusia. Tetapi ilmu atau pengetahuan Allah tentang makhluk-makhluknya. Paham gak? Jadi selama ini orang, wah, yang disebut Lauhil Mahfud, catatan itu berarti memaksa manusia harus begini, harus begitu. Bukan, tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah, mengetahui apa yang akan terjadi. Allah menyebutkannya dicatat di Lauhil Mahfud atau Kitabum Mubin. Jadi pengertian Lauhil Mahfud atau Kitabum Mubin, ilmu Allah yang sempurna tadi bukan memaksa manusia untuk bertindak apapun juga. Paham? Contoh sajalah misalnya ya. Contoh misalnya, kita diberi ilmu oleh Allah tentang apa yang suka meramal hujan itu namanya apa? BMKG. Apa BMKG itu? Badan Meteorologi dan Geofisika. Tahu gak meteorologi kita? Tahu gak ilmu fisika? Ada yang ahli, ilmu Allah itu dipelajari oleh kimiawan, fisikawan, ya. Sampai bisa meramal, dan ramalannya itu bukan ramalan berarti ramalan dukun. Ini tiap ramalan dianggap dukun aja. Enggak, itu menggunakan sains, ilmu, dan teknologi. Sah itu. Untuk membantu manusia. Jadi awas, yang disebut ramalan itu bukan semua ramalan. Ramalan dukun yang diharamkan. Itu ilmu dan teknologi yang Allah berikan bagi manusia kemudahan. Aduh. Mau berangkat nih, kalau di Hong Kong itu bisa berubah-ubah musim dingin jadi panas gitu, sehingga selalu dipantau ya suhu, sehingga pakaian panas ada pakaian dingin. Perhatikan ilmu hisab, ilmu hisab menghitung bulan, kapan terjadi gerhana matahari bulan diketahui nggak? Itu ilmu Allah yang secuil diberikan ke manusia, bisa memprediksi ke depan dan valid hasilnya. Sukses hasilnya, benar hasilnya. Apakah ilmu hisab itu mendoktrin, memaksa cuaca? Tidak. Bukan mengetahui bahwa nanti akan terjadi hujan, bahwa nanti akan terjadi gerhana matahari. ilmu itu, pakar-pakar itu bukan memaksa bulan, bukan memaksa matahari, bukan memaksa apa? Supaya turun hujan. Ibarat gambarannya begitu. Ilmu manusia diberikan seperti itu. Hebatnya? Hebat. Siapa yang memberinya? Allah. Jadi kalau Allah bagaimana? Ya, luar biasa. Tadi ilmunya sempurna, komprehensif, komplit, lengkap. Ya. Gambarannya ada di Lauhil Mahfud. Ilustrasinya Lauhil Mahfud. Ibarat ilustrasi gudangnya, kalau gudang ya, gudangnya ilmu Allah. Tuh, manusia saja diberikan kemampuan memprediksi, dan sering prediksinya itu apa? Tepat atau valid. Kenapa? Karena Allah berikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi BMKG itu maksa supaya turun hujan atau menginformasikan? Menginformasikan, mengetahui berdasarkan ilmu kepakarannya, oh nanti sore akan turun hujan. Bukan BMKG, orang-orang yang ada di dalamnya maksa jadi hujan. Itu ilustrasi gambaran Lauhil Mahfud, bukan memaksa tindakan manusia. Jadi Allah menciptakan. Baru yang ketiga, pahami makhluk Allah. Ya, pahami makhluk Allah. Termasuk salah satunya insan atau manusia. Jadi Allah menciptakan makhluk dengan takdirnya. Apa takdir? Ketetapan dan ukurannya. Perhatikan. Matahari misalnya. Itu Allah ciptakan dengan takdirnya enggak? Dengan takdir. Takdir dari kodaro, dari hitungan. Tenaga. Apa kekuatan panasnya ada dalam ukuran Allah enggak? Allah yang menciptakan ukuran panasnya. Sampai kapan itu kemampuan panasnya itu ditakdirkan oleh Allah? Kapan? Kita enggak tahu. Di Lauhil Mahfud mah ada. Kapan matahari ini akan habis cahayanya? Tuh, namanya takdir. Ya, namanya takdir. Kalau dibuka di Lauhil Mahfud, kalau Allah mengizinkan akan tahu kapan habisnya cahaya matahari itu. Jadi Allah tetapkan di matahari takdir. Ukuran-ukuran. Ukuran panasnya, ukuran lamanya. Paham? Jadilah ilmu tentang astronomi. Allah ciptakan air. Sifatnya air itu rata. Sehingga jadi ilmu. Setiap ukuran ketinggian yang ada di permukaan bumi selalu diukur dengan apa? Air laut. Karena air itu gak bohong, rata terus. Kok ada ombak itu mah kebetulan aja didorong-dorong. Kalau gak ada, udah diem. Tuh. Jadi mengukur ketinggian apa? Gunung. Terus apa lagi? Pesawat. Selalu diukur dari atas apa katanya? Dari permukaan atas laut. Itu selalu begitu. Siapa yang mentakdirkan sifat air itu rata? Allah. Paham takdir itu? Jadi gak ada air naik ke atas. Air itu turun ke bawah. Ada gak air ke atas? Ada kalau didorong-dorong. Pakai pompa. Tapi aslinya, karakternya ke bawah. Itu ada dalam takdir Allah, ketetapan Allah, ukurannya, ya, sifat dan karakternya ditakdirkan oleh Allah. Itu mana takdir itu begitu? Sekarang pindah ke manusia. Nah, ini manusia ini agak rumit. Sebab apa? Diberi akal, diberi hati, diberikan kelebihan oleh Allah. Makanya enggak selesai-selesai orang berdebat. Ayo jabariyah, kodariyah, jabariyah, kodariyah. Zaman bapak kuliah sampai si alam kuliah tah masih ada ya kodariyah jabariyah ya, putus-putus. Manusia ini unik, terutama dikaitkan dengan takdir Allah. Supaya benar pahamnya, lihat insan nih, insan diberikan oleh Allah dua potensi besar, akal dan hati. Di mana akal dan hati diberikan huriyah, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan akal iftikar diberikan bebas mikir. Bebas gak nih mikir? Kedua, berikan hati, bebas gak milih. Mau ngaji hari ini, pilihan siapa? Mau tidur habis subuh, pilihan siapa? Kita. Ya. Kalau benda padat kayak cair, air, gampil memahaminya. Nah, karena manusia diberikan akal dan hati, maka harus dalam pemahaman tentang takdir yang menimpa manusia ini. Jadi pertama pahami, manusia diberikan potensi yang besar. Berupa apa? Akal dan hati, yang kedua-duanya diberikan kebebasan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia akan dihisab oleh Allah. Matahari dihisab enggak? Kucing dihisab enggak? Mau kucing jadi kucing garong kek, menjadi kucing soleh enggak? Ada kucing garong enggak? Ada tuh, apa diincer wae, japati dimakan, kelinci dimakan. Dasar si kucing garong. Tapi ada kucing soleh. Solehnya terbatas. Kalau dikasih makan, baru dimakan. Kalau kata majikannya enggak disuruh, diem. Kucing soleh namanya itu. Jadi pagi hari ini kita menemukan kucing soleh ala kadarnya. Bukan soleh seperti manusia. Kan ada kucing yang terlatih. Kalau belum sok digituin, lapar diem aja. Kucing terlatih, kucing soleh namanya. Masa santri kalah sama kucing? Manggah belum matang, udah apa buru-buru. Tapi Bapak suka istighfar aja, istighfar. Ingat dulu tuh Ustadz Jalal juga suka gitu. Ya Bapak tuh suka, astagfirullah, astagfirullah. Kalakuan urang baheula. Bapak dulu zaman pesantren di Sukabumi itu, di sekeliling itu kolam aja. Tiap malam minggu utlah libur itu, pokoknya pasti ngaliwet. Ya, pasti tiap ngaliwet pasti aja bakar apa? Ikan. Ya, pokoknya enggak ikan ajengan, ikan tetangga. Tapi ada tapinya, awas. Tobat sebelum keluar pesantren. Ya. Datang ke kiai minta maaf disebutin tiap malam Minggu suka apa? Jadi ada tobat, alhamdulillah. Mudah-mudahan santri enggak dapat warisannya. Nggak tahu Pak Jalal dulu tuh, Ustadz Jalal. Tobat dulu nggak tuh sama kiainya tuh. Jangan-jangan yang itu tuh. Bahwa tiap mangga, mana ini ditunggu-tunggu. Udah duluan lagi. Apalagi yang di mangga di sekolah tuh. Itu. Bau pentil-pentil, udah apa? Udah dimakan aja. Mending kalau dimakan ya. Bukan nggak boleh, artinya biar matang dulu, biar enak gitu. Ya, jadi inget tuh, masa lalu lah. Ya. Jangan-jangan Ustaz diem juga ya dulu. Pura-pura nyimpen kastrol di kolam ya. Sengaja gak di itunya siapa? Nasinya gak dihabisin. Kan ikan pada ke situ diambil. Bukan ngambil ikan, ngambil kastrol katanya. Ya, kastrol ada ikan, ikannya di paraban tuh. La haula wala quwata illa. Aduh, serius sampai mana nih? Insan nih ya, manusia ini unik makanya. Jadi manusia diberikan apa? Akal, hati untuk memilih sehingga diberikan kebebasan. Kenapa diberikan kebebasan? Perhatikan korelasinya. Sebab manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat setelah kehidupan dunia. Coba kalau manusia dipaksa seperti apa? Robot yang diprogram, pantas enggak Allah membalas? Pantas enggak Allah menyiksa? Enggak pantas, enggak adil. Ya. Hewan tadi, kucing, ada kucing apa? Ada kucing soleh, ada kucing garong tuh. Ya. Kucing garong pantas enggak masuk neraka? Ya gak pantas. Dia gak punya akal ya. Mungkin terpaksa. Kata kucing terpaksa Abima. Kucing soleh cuma segitu. Pantas masuk surga yang luar biasa. Gak pantas. Paling dapat penghargaan, usapan dari majikan. Ya kucing menis soleh gitu. Kucing garong paling diudag-udag tuh. Segitu siksaannya. Di akhirat udah selesai. Nah, karena manusia akan dihisab oleh Allah di akhirat dengan balasan yang sebaik-baiknya, maka Allah berikan dua potensi tadi, sekaligus Allah berikan kemerdekaan. Jadi memilih, menentukan itu manusia. Mau jadi ahli surga, jadi ahli neraka. Cuma hakikatnya, tuh hakikatnya, Allah. Hakikat, hakikatnya. Tapi manusia diberikan kebebasan ya untuk memilih dan memilah. Kenapa? Karena manusia akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di akhir. Adil enggak? Adil. Terus balasannya begini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Betapa cantik balasan Allah. Barang siapa berbuat dosa satu-satu saja yang dibalas. Tapi berbuat baik, 1/10 Allah balas. Adil gak? Bukan adil lagi. Apa? Di samping adil Allah itu, betapa kasih sayangnya yang luar biasa. Karunianya, fadlnya yang luar biasa. Ya. Sampai tidurnya pun dihitung ibadah, coba. Ya. Olahraganya dihitung ibadah. Apa yang menunjang kepada ibadah? Penunjang-penunjang itu pun dihitung ibadah oleh Allah. Betapa baiknya, hebatnya Allah membalas. Nah, jadi manusia geraknya, tindakannya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang dinilai adalah tindakannya. Ya, yang dinilai apa? Tindakannya. Karena tindakan yang ditilai yang akan diperhitungkan oleh Allah, maka tindakan itu yang diberikan kebebasan Allah setelah diberikan apa? Potensi oleh Allah. Jadi betapa adilnya Allah. Ya, betapa adilnya Allah. Sebab manusia akan dipertanggungjawabkan, akan dibalas oleh Allah, maka Allah berikan tadi akal, hati, alatnya. Kemudian Allah berikan petunjuk, para nabi turun. Para ulama hadir menyempurnakan nikmat Allah. Maka manusia diberikan kebebasan. Memilih yang mana? Al-Quran menyebutkan, Kulil haqqu mir rabbikum, paman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Mau iman, silahkan iman. Mau kafir, tuh. Hal yang paling urgen dalam agama itu iman. Allah tidak memaksa. Mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Walaupun hakikatnya Allah yang memberikan petunjuk, tapi manusia diberikan keleluasaan, diberikan kemampuan, termasuk untuk memilih dan memilahnya. Paham tidak? Paham? Ya. Nah, inilah. Sudah tergambar enggak? Mengenai takdir Allah bagi makhluk yang lain, benda-benda, makhluk-makhluk lain, termasuk takdir Allah yang menimpa pada diri kita. Ya. Paham tidak? Apalagi sekarang dunia kesehatan sudah lebih semakin maju. Oh, ternyata ini karena jantungnya. Oh, ini karena serangan jantung. Oh, ini karena stroke. Orang bisa menjadi, kalau tidak dibimbing oleh agama, dia mentuhankan ilmunya. Memponis, oh ini seminggu lagi meninggal. Ya. Nah, kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang tidak tersambung dengan Allah. Seolah-olah manusia bisa menguasai apanya? Nah, karena kecerdasan tadi. Seolah bisa menguasai, bisa menentukan. Nah, kalau tidak dibimbing oleh agama, jadi hilang keyakinan kepada Allah. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Bisa membuat menuhankan dirinya dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Itu. Jadi uniknya manusia ini begini. Karena diberikan potensi-potensi besar oleh Allah. Ya. Nah, maka inilah yang dimaksudkan takdir. Jadi urusan tindak tanduk yang akan dihisab itu kan tindak tanduk kita. Kalau ganteng akan dihisab gak oleh Allah? Maksudnya gini, kalau ganteng jadi ahli surga, Kalau enggak ganteng ahli neraka. Gitu enggak Allah? Enggak adil Allah. Wah, kalau begitu penduduk surga kebanyakan orang Amerika ya. Giliran orang mana? Asia, Afrika Tengah. Aduh, jadi ahli neraka semua. Pantas enggak Allah menghukumi dengan hal itu? Tidak, itu mah karunia Allah, ciptaan Allah. Bukan usaha kita yang akan ditilai, usaha kita. Bukan gantengnya, bukan cantiknya. Bukan tinggi dan rendahnya, bukan. Fisiknya, itu mah ciptaan Allah, bahkan ujian. Gak pantas Allah membalas itu karena ciptaan Allah sendiri, bukan usaha manusia. Yang akan dihisab dan dibalas oleh Allah itu yang menjadi tindak tanduk kita. Ya, tambah paham? Clear? Bukan clear sampo. Ya, jadi tindak tanduk manusia, keturunan itu tidak akan menjadi apa? Perhitungan Allah. Keturunan itu adalah pemberian dari, bukan usaha kita. Pernah kita sebelum lahir, ya Allah aku lahirkan ya dari perut seorang ibu dan bapak, ibu yang terkenal, dari ibu yang soleh, ya ciptakan saya, aku ya dari orang tua yang terkenal. Boro-boro bisa gitu kan, kita juga belum ada. Jadi itu mah pemberian ya. Yang akan dihisab itu apa? Usaha kita. Ketika diberi cantik, syukur apa enggak atau sombong. Nah, tindakan kita itu kan syukurnya dan kufurnya. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan cantik dan tidak cantiknya. Diberi nikmat oleh Allah baru lahir sudah apa? Kaya ada enggak? Baru lahir sudah punya harta 5 triliun. Bisa enggak? Kok kayak bingung gini? Iya, kalau lahir dari orang tua yang kaya. Ya, pas lahir bapaknya meninggal. Jatuh waris langsung ke si bayi itu. Ya. Jadi baru lahir sudah dapat berapa? 5. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ya, yang 1 miliar itu menentukan masuk surga apa enggak? Belum tentu. Gimana sikap kita yang dihitung, yang dibantu, sikap kita bersyukur enggak? Baru lahir sudah dapat 1 triliun. Bersyukur atau tidak? Yang dinilai oleh Allah itu syukurnya. Yang dinilai oleh Allah kufurnya, bukan yang 1 triliunnya. Itu alat Allah menguji manusia. Paham? Aduh, ini manusia ini unik makanya. Kalau enggak hati-hati terjebak nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Clear bab takdir? Apa akan sedikit tadi kaitan isti'anah dan istighosah, satu hadis saja. Hadisnya banyak sekali. Ya. Contoh misalnya satu hadis Iza aduh, kok nulis jadi susah deh yang gini ya? Belum biasa. Aduh. Izan falatat da batu ahadikum pi ardi falatin Fal yunadi ya ibadallah ihbisu ihbisu tiga kali. Fa inna lillahi fil ardi haldiran sayahbisuhu. Apabila dabah kalian, dabah itu kendaraan dari binatang, onta, keledai atau kuda, infalatat hilang. Lagi di apa? Dicangcang misalnya, hilang. Makanya cingcangcang atuh. Ya. Bahasa Cinanya cingcangcang. Dicangcang hilang pi ardi falatin, di mana berada di satu kawasan yang luas, di sana tidak ada manusia untuk minta tolong. Palyunadi, maka panggillah, memanggillah, ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah, ihbisu, tahanlah. Ya, tahan itu artinya pangnewakeun gitu. Fa inna lillahi, karena sesungguhnya milik Allah di bumi ini hadiron, ada yang hadir, sayahbisuhu, maka yang hadir itu akan segera menjaganya, menahannya binatang itu. Nah, ini hadis ini banyak sekali ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Al-Bazzar dan yang lain. Artinya begini, meminta pertolongan kepada makhluk bahkan diperintahkan. Apabila dabah kalian, kendaraan onta kalian atau keledai yang lainnya hilang, sementara hilangnya itu di mana? Fi ardi falat. Di ardi falat itu di belahan wilayah yang kosong, tidak ada manusia di situ. Di hutan misalnya atau di padang pasir, lihat enggak ada orang. Maka panggillah, "Hei hamba-hamba Allah, tahanlah, tahanlah." Minta tolong. Kenapa? Nabi menyebutkan sesungguhnya Allah memiliki makhluk yang lain yang kasat mata seperti malaikat atau jin yang soleh, yang sayahbisuhu, maka makhluk itu akan menjaga atau menahan binatang itu. Nah, ini hadis yang menunjukkan, memerintahkan minta tolong kepada makhluk, sekalipun makhluk yang gaib. Ada lagi hadis yang hampir sama, ya, idza adallakum syai'a, apabila kalian tersesat di jalan, maka sama, panggillah, hei hamba Allah, a'inuni, tolonglah aku. Ya, sesungguhnya Allah memiliki makhluk di situ yang kalian la narok, la narohu, di mana kami tidak melihatnya. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan hadis ini, mengamalkannya secara mutajaribat. Mutajaribat itu apa? Ya, kalau dulu ada mujarobat, mutajaribat itu menghasilkan terus-terusan berhasil. Teruji lah mutajaribat itu. Jadi 5 kali beliau melaksanakan haji dalam seumur hidupnya, 5 kali. Dengan melakukan perjalanan kaki, jalan kaki. Maka beberapa kali pelaksanaan hajinya itu tersesat di jalan, maka mengamalkan hadis ini, ya ibadallah, a'inuni, tolonglah aku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Eh, atas izin Allah ada makhluk yang apa? Mengarahkan kepada jalan yang benar gitu. Ya, pokoknya ya madad Syekh Akbar, asalnya madad dia Syekh Akbar, iya-nya ya munadanya dibuang biar cepat. Ya. Jadi artinya madad itu tolonglah, atau tadi agisni, tolonglah aku, atau adrikni, itu kata-kata tolong. Ya, maka para ulama meminta tolong kepada guru, kepada ulama, kepada orang soleh, sesuatu yang jawaz, dan apabila mendatangkan kebaikan dan ibadah, maka menjadi kebaikan pula. Ya. Nah, ini hadis tentang apa? Tentang madad atau istim, istimdad. Termasuk juga Ibnu Umar ya radhiyallahu an, satu waktu beliau kakinya itu apa terserang oleh kaku, itu apa namanya, kram begitu. Maka ada seseorang di situ, sahabat Nabi, yang menjelaskan, uzkur ahabbakum, sebutlah orang yang paling kalian cintai. Maka langsung Ibnu Abbas menunjukkan, ya Muhammad, ya, menyebut nama siapa? Nabi Muhammad maka seketika itu kebas kakinya itu hilang. Jadi sesuatu kembali kepada bab tadi, meminta pertolongan kepada makhluk sepanjang tidak memutlakkan pertolongan itu, asal hukumnya jawaz. Minta tolong kepada guru, bahkan kalau menimbulkan ibadah, semangat ibadah, maka minta tolongnya menjadi kebaikan, dihitung baik gitu. Nah, ini kaitan dengan meminta pertolongan ya kepada makhluk, sesama makhluk yang Allah berikan menjadi sebab-sebab dalam kehidupan ini. Ya, maka tentu supaya kita mendapatkan bimbingan agama, maka minta tolongnya kepada siapa? Kepada ulama. Ya, bisa secara langsung berhadapan-hadapan atau secara batiniah. Ya, secara batiniah. Makanya ya, kalau di Saudi Arabia, kalau ziarah ke Madinah, kalau minta tolong begini, kalau begini tangannya di makam Nabi, itu langsung dibentak, dimarahin. Karena dianggap syirik meminta tolong kepada siapa? Kepada makam Nabi. Nabinya udah meninggal, katanya gitu. Padahal para ulama empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah atau Hanafi, menghukumi dengan hukuman hukum yang sama, jawajul istighosah bil makhluk li ta'atil asbab, membolehkan meminta tolong kepada makhluk hanya sebatas mencari sebab, tidak memutlakkan pertolongan itu. Ini empat madhab. Terus pernah juga seorang khalifah meminta pendapat kepada Imam Malik ketika berziarah di makam Nabi, apakah ketika berdoa di dekat makam Nabi, apakah menghadap kiblat atau menghadap makam Nabi? Menghadap ke Nabi sebagai wasilah. Jadi mendahulukan wasilah yang ada di hadapan kita. Sebab Nabi, ya jangankan Nabi, syuhada aja jangan disebut mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangankan sekelas Nabi akhir zaman, syuhada saja jangan disebut mati, mereka hidup. Jadi ke kita minta pertolongan, minta bimbingan kepada Nabi, lahiriahnya di makam Nabi, hakikatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab karomah dan mukjizat itu tidak hilang dengan meninggalnya Nabi atau para wali Allah. Ya, nah inilah akidah ahlu sunnah. Ya, akidah ahlu sunnah. Nah, jadi meminta pertolongan, ya, minta bimbingan kepada sesama makhluk yang punya kepakaran, maka asal hukumnya adalah jawaj. Ya. Itu saja kajian di pagi hari ini, dua bab ini sekaligus. Ya, sama-sama bab tauhid, bab akidah, yang satu tentang istighosah wal isti'anah bil makhluk, kemudian yang kedua bab apa? Qada dan qadar. Masih ada yang penasaran nih, biasanya bab qada qadar ini masih ada nggak? Bolehlah satu sebelum ditutup ini, karena memang luas dan dalam masalah takdir manusia ini. Clear? Alhamdulillah ya, clear. Mari kita tutup. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.